Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai pada pelajaran Ismul Isyarah, bab Al-Ma'rifah wa Nakirah, kemudian sampai halaman 121 Wasmul Isyarah sampai pembahasan hadza. Nah, kita lanjutkan. Kemudian hadhihi, ya, di antara isim-isim isyarah, ya, wasmul isyarah, ya, hadhihi. Wa yusyaru biha lil mufrada al muannatsah. Nah, kalau hadhihi ini untuk mufrad muannats. Contohnya hadhihi talibatun. Ini adalah seorang siswi. Selanjutnya hadzani. Ya, selanjutnya hadzani. Nah, kalau hadzani ini untuk musanna. Nah, untuk musanna yang muzakkar. Contohnya hadzani talibani. Ini adalah dua orang siswa. Kemudian hatani wa yusyaru bihi lil musanna al muannats. Nah, hatani ini ditunjukkan, kalau hatani digunakan untuk musanna muannats, menunjukkan dua, dan untuk perempuan, jenis perempuan. Contohnya hatani talibatani. Ini adalah dua orang siswi. Selanjutnya haula'i wa yusyaru bihi lil jam'i mudzakkaran kana aw muannatsan. Nahwu haula'i thullabun wa haula'i talibatun. Ya, haula, nah, kalau haula ini digunakan untuk isyarah jamak mudzakkar dan muannats, ya. Jadi kalau untuk jamaknya baik mudzakkar ataupun muannats, ini sama-sama menggunakan haula. Nah, contohnya haula'i thullabun. Ini adalah para siswa. Dan juga bisa haula'i talibatun. Ini adalah para siswi. Fasmul isyarah yadullu ala syai'in muayyanin biwasitatil isyarah ilaih. Maka isim isyarah itu menunjuki atas sesuatu, ya, yang telah ditetapkan dengan perantaraan pemberian isyarat kepadanya. Ya, taqul, ya, taqulu musyiran bi usbu'ika ila talibi masalan hadha. Engkau katakan, ya, misalnya kamu berkata sambil memberikan isyarat, ya, dengan jari-jarimu kepada seorang siswa. Ini maksudnya ketika mengatakan hadza, ya, biasanya jari kita pasti akan membantu memberikan isyarat, ya, kepada benda yang kita tunjuk. Nah, seperti itu. Fatadullu lafzatu hadza ala dzati talibi al-muayyani biwasitatil isyarah ilaih. Maka lafaz hadza ini menunjukkan atas zat at-talib, ya, zat daripada siswa tersebut yang telah ditetapkan dengan perantaraan penunjukan kepadanya. Jadi demikian, dengan kita menunjuk seseorang yang kita tidak tahu namanya, misal ada 10 orang di situ, kemudian kita tunjuk satu orang. Nah, maka ini sudah menjadi ma'rifat dengan sebab kita tunjuk, ya, misalnya kita tunjuk dengan jari-jari kita. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Selanjutnya wal ismul mausul. Ya, wal ismul mausul. Ini termasuk bab tentang isim ma'rifah, ya, di antaranya isim mausul. Ismul muayyanin, ya, wal ismul mausul, ismun yu'ayyanul musamma biwasitatil jumlatil lati tati ba'dahu wa tusamma silatun. Dan isim mausul, ya, adalah isim yang menetapkan al-musamma, yaitu yang dinamai, ya, dengan perantaraan jumlah atau kalimat yang datang setelahnya, ya, dan dinamai dengan istilah silah. Nah, nanti kita akan mengenal istilah silah mausul. Kalimat yang ada setelah mausul itu namanya silah. Wal asma'ul mausulah hiya alladhi, allati, dan seterusnya, ya. Dan isim mausul itu contohnya misalkan alladhi. Alladhi lil mufrad al muzakkar. Nahu jaa alladhi 'allamaka. Alladhi ini isim mausul untuk mufrad muzakkar. Ya, contohnya jaa alladhi 'allamaka. Telah datang orang yang telah mengajarkanmu. Nah, kita lihat catatan kakinya. Jaa fi'lun madin. Alladhi ismun mausul mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. 'Allamaka fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal jumlatul fi'liyah silatul mausul la mahala laha min al-i'rab. Nah, ini cara mengirobnya. Ya, jaa alladhi 'allamaka. Nah, kemudian berikutnya allati. Allati lil mufradatil muannatsah. Ya, nahwu ja'atil lati 'allamtaka 'allamatka. Ya. Allati ini untuk mufrad muannats. Contohnya ja'atil lati 'allamatka. Ya, telah datang wanita yang telah mengajarkanmu. Nah, kemudian selanjutnya alladzani. Ya. Alladzani lil musanna al muzakkar. Nahwu ja'a alladzani 'allamaka. Ya, alladzani ini untuk musanna muzakkar. Contohnya jaa alladzani 'allamaka. Telah datang dua orang yang telah mengajarkanmu. Selanjutnya allatani lil musanna al muannats. Ya, contohnya jaa'atil latani 'allamtaka. Ya, 'allamataka. Allatani ini untuk musanna muannats. Ya, contohnya tadi ja'atil latani 'allamataka. Ya, telah datang dua orang wanita yang telah mengajarkanmu. Selanjutnya daripada isim mausul alladzina lil jam'i al muannats. Nahu ja'a alladzina 'allamuka. Ya, alladzina ini untuk jamak mudzakkar. Nah, contohnya telah datang orang-orang yang telah mengajarkanmu. Kemudian untuk yang jenis perempuan, ya, allai wallati. Ini lil jam'il muannats. Kalau jamak mudzakkar, ya, alladzina ini cuma satu, alladzina saja. Nah, adapun kalau jamak muannats ini ada dua. Bisa allati, bisa allai, ya, lil jam'il muannats. Ja'atil lati awillai 'allamatka. Ya. Oh, sebentar. Ja'atil lati awillai 'allamnaka. Ya, telah datang wanita-wanita yang telah mengajarkanmu. Ya, fal ismul mausul yadullu 'ala muayyanin bi wasitati silah. Ya, taqul ja'a alladhi 'allamaka. Maka isim mausul itu menunjuki atas sesuatu yang telah ditunjukkan dengan perantaraan silah. Ya, silah adalah kalimat yang ada setelah mausul. Taqul ja'a alladhi 'allamaka. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian fal ismul mausul alladhi lam yata'ayyan illa biwasitati silatihi wa hiya jumlatu 'allamaka wa bidunha yakunu mubhaman. Misalkan kalimat ja'a alladhi 'allamaka, ya, kalau kita memaknakan ja'a alladhi saja maka tidak sempurna kalimatnya. Ya, contohan ini contohnya ja'a alladhi, telah datang yang apa maksudnya? Ini harus dilanjutkan silahnya kalimat setelah mausul. Maka isim mausul itu tidak mungkin, ya, bisa menetapkan sesuatu kecuali dengan perantaraan silahnya. Nah, dan di sini kalimat atau jumlah dari allamaka, nah, ini sebagai silatul mausul. Kemudian wabidunia yakunu mubhaman. Nah, dan dengan tanpa alladhi, nah, dia atau isim mausul ini menjadi mubham. Apa itu mubham? Mubham itu tidak jelas. Ya. Nah, di sini ada faedah. Faedah wa min asma'il mausul man wa ma wa huma li jam'i ma dzukira ghaira anna man takunul fa'il. Nah, man takunu al-aqil. Ya. Nah, kita lihat sebentar. Min asma'il mausul, di antara isim-isim mausul itu ada man dan ma, ya. Wa huma li jami'i ma dzukira ghaira anna man takunu lil aqil ghaliban, ya. Dan di antara isim mausul itu ada man, ada ma, ya. Ini digunakan untuk semua yang telah disebutkan. Nah, artinya kalau alladhi itu ada pembagiannya. Alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina. Nah, jadi ini ada pembagian-pembagiannya. Adapun untuk man dan ma, ini bisa untuk semuanya. Ya, setelah kita menetapkan bahwasanya man dan ma bisa digunakan untuk semua jenis mausul, kemudian kita mengatakan bahwasanya man ini untuk yang berakal, ya. Anna man takunu lil aqil ghaliban. Ini secara kebiasaan atau biasanya seperti itu. Man digunakan untuk yang berakal. Sedangkan ma ini untuk yang bukan berakal, ya. Wa ma li ghairil aqil ghaliban. Nahu jaa man 'allamaka wahfad ya ma ta'allamtahu. Ya, telah datang orang yang mengajarkanmu. Wahfad ma ta'allamtahu. Hafalkanlah. Ya, ihfad, ya. Hafalkanlah apa yang telah kamu pelajari. Nah, kalimat jaa man 'allamaka ini sama dengan jaa alladzi 'allamaka. Ya, ini man bisa diganti dengan alladzi, ya. Begitupun kalimat wahfad ma ta'allamtahu sama dengan wahfad alladhi ta'allamtahu. Ini. Kemudian wa'alam anna silatal mausul la mahala lahu minal i'rab. Ya, dan ketahuilah bahwa silah dan mausul ini tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Ya, artinya kalau kita mengi'rab dia tidak menduduki kedudukan apapun. Ya, fahiya la taka'u khobaran wala sifatan wala ghairu dhalik. Maka dia tidak menempati khobar, sifat, dan tidak pula yang selainnya. Jadi silah dan mausul itu kalau dalam i'rab tidak memiliki kedudukan apapun. Wallahu alam bisawab. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada pembahasan an-nakirah, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun dunal akhar duna akhar. Berkata musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, nakirah adalah setiap isim yang menyebar pada jenisnya yang tidak terkhususkan salah satu dari yang lainnya. Untuk pendekatannya wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaih. Ya, pendekatannya atau hematnya, setiap yang boleh kemasukan alif dan lam maka dia adalah nakirah. Ya, nahu ar-rajuli wal farasi. Nah, ini contohnya ar-rajuli wal farasi. Artinya rajulun wa farasun ini nakirah. Nah, ketika dimasuki al, ya, menjadi ar-rajulu, maka rajulun yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah. Kemudian farosun, kemasukan alif lam atau al, ya, menjadi al farosu. Nah, ini bisa menjadi ma'rifah. Jadi nakiroh merupakan isim yang belum ditetapkan. Ya, misalnya ketika kita mengatakan rojulun laki-laki, maka siapa saja ya bisa masuk ke sini. Bisa si Zaid, bisa si Umar, ya, bisa si Utsman atau seterusnya. Nah, begitupun ketika kita mengatakan imro'ah. Ya, maka semuanya bisa masuk ke sini. Nah, itulah kenapa dikatakan kullus min syai'in fi jinsihi. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya. La yakhtasu bihi wahidun duna akhar. Ya, tidak terkhususkan satu dari yang lainnya. Kita lihat asyar syarahnya. Ba'da an faragha al-musannifu min dzikril ma'rifah wa anwa'iha syar'a fi dzikril nakirah. Ya, setelah musannif selesai menjelaskan ma'rifah dan macam-macamnya, musannif, ya, pengarang ini mulai menjelaskan tentang nakirah. Apa itu nakirah? Wan nakiratu hiya kullus min syai'in fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhar. Dan nakirah adalah setiap isim yang tersebar pada jenisnya, ya, tidak terkhususkan satu dari yang lainnya. Mithlu kalimati rajulun min qali ta'ala wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah, fa inna kalimata rajulun la tadullu ala fardin muayyan li'annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin Ya, fahiyya idhan lafzu syai'un fi jinsir rijal la yakhtasu bihi wahidun min afradir rijal dunal akhar. Nah, contohnya kata rajulun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, telah datang dari ujung kota seseorang yang berjalan, ya, rajulun yas'a. Fa inna kalimata rajulin la tadullu ala fardin muayyan. Maka kata rajul dalam ayat tersebut ini tidak menunjukkan atas seseorang yang telah ditentukan. Si kenapa? Li'annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin. Karena mungkin memutlakannya untuk lelaki yang mana saja. Ya, fahiyya idzan lafdzun syai'un fi jinsir rijal. Maka kata rajulun, ya, kalau begitu adalah lafaz yang menyebar pada jenis laki-laki. La yaqtasu bihi wahidun min afradir rijal dunal akhar. Ya, tidak terkhusus satu dari jenis laki-laki yang selainnya. Artinya, ya, dalam ayat ini waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka rajulun di sini itu bisa siapa saja. Ya, tidak ditentukan laki-laki ini namanya siapa, ya. Wa tu'arifu an-nakiratu aidan bi annaha al-ismu alladhi yaqbalu dukhula al fi awwalin wa tu'athiru fihi at-ta'rif. Nahu rajulin wa kitabin wa syajaratin wa farasin li'annaha tadkhulu 'alayha al fa taswiru ma'arif fa taqul ar-rajulu wal kitabu wasyajaratu wal faras. Dan nakirah ini bisa juga dimarifatkan, ya, karena nakirah ini adalah isim yang menerima kemasukan al di awalnya atau alif lam ta'rif wa tu'athiru fihi ta'rif, dan ia itu berpengaruh, ya, menjadikannya sebagai kata yang ma'rifah. Kata seperti rajulun, kitabun, syajaratun, farusun, ini masih nakirah. Ya, seorang lelaki, sebuah kitab, sebuah buku, syajarah, sebuah pohon, faros, ya, seekor kuda. Tetapi ketika kita memasukkan al atau alif lam, ini dia menjadi ma'rifah. Li'annaha tadakhulu 'alaiha al fatasiru ma'arif. Karena sesungguhnya, ya, kitabun, rajulun, syajaratun, farasun, ini kemasukan al, maka dia menjadi isim yang ma'rifah. Fataqul ar-rajulu wal kitabu wa syajaratu wal farasu. Nah, jadi isim-isim yang nakirah bisa menjadi ma'rifah, ya, salah satunya dengan cara memberikan al kepadanya. Ya, kita lihat ada di sini catatan kaki. Amma idza qabila al-ism al, ya, lakinnaha lam tu'athir fihi ta'rif, fa innahu la yakunu nakira kama fi asma'il a'lam, ya, nahu hasanun wa abbas wa nu'man, fa inna kullan min hadhil asma' tadkhulu 'alayha al taqulu al-hasan wal abbas wal nu'man wa hiya ma'arif qabla wa ba'da dukhuli al yunzar syarhu ibn aqil. Nah, adapun apabila isim yang menerima al akan tetapi tidak menjadikannya ma'rifah, ya, maka isim tersebut bukanlah isim nakirah, ya, seperti nama-nama orang. Nah, contohnya Hasan, Abbas, Nu'man. Maka setiap dari nama-nama ini, Hasan, Abbas, Nu'man, bisa kemasukan al, ya. Contohnya Hasan, boleh kita mengatakan Al-Hasan. Kemudian Abbas, bisa kita katakan Al-Abbas. Kemudian Nu'man, bisa kita katakan An-Nu'man. Wa hiya ma'arif qabla wa ba'da dukhuli al. Tetapi Hasan, Abbas, dan Nu'man ini sudah menjadi ma'rifah sebelum dan setelah kemasukan al. Ini perlu antum sekalian ketahui, ya, sekali lagi. Jadi walaupun nama-nama tersebut belum ada alif lamnya, ini sudah termasuk ma'rifah. Maka di sini dikatakan wa hiya ma'arif qabla wa ba'da dukhuli al. Nah, terlebih lagi kemasukan al, maka lebih-lebih menjadi ma'rifah. Jadi kita tidak boleh mengatakan al pada lafaz Al-Hasan wal Abbas wa Nu'man ini sebagai al-ta'rif. Ini bukan ini. Ya, tapi ini namanya az-ziyadah litafa'ul. Ini ada faedah ya. Di kitab ini enggak ada. Ya, kita apa? Ambil dari kitab yang lain. Jadi kalau dalam teori tentang nama, nama-nama Arab ya jika dikasih al di depannya, maka ini namanya tafaul. Ya, kata tafaul ini artinya optimisme ya. Misalkan Hasan. Seseorang namanya Hasan. Hasan ini artinya baik. Dengan kita memanggil Hasan dengan Al-Hasan, maka kita memanggil sekaligus mendoakan ya bahwasanya Hasan ini semoga menjadi Hasan beneran ya. Baik beneran. Semoga si Hasan ini sesuai dengan namanya. Ya, orang ini sifatnya sesuai dengan namanya Hasan yaitu baik. Ya, ini bisa dilihat pada Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil jilid 1 halaman 86. Ya, thayyib. Barangkali pembahasannya cukup sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.